sekejap langkah kakiku. Ku tahu dirimu bukan milikku lagi. Kau pergi dan telah pergi. Sesak dalam dadaku setiap mengingatmu. Pedih dan mengiris hati. Sesak dalam dadaku setiap mengenangmu. Engkau kisahku dahulu. Kembali walau hanya dalam